التسليمة الكثيرة. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، فلا في ذلك الأسئلة فلا تفي ظلم الأخوة أهل السنة السلفية والتحذير دليل kelompok pendiam pihak dan mujassimah. Demikian pula halnya fikir dari Rasulullah yang berjalan di atas mana disalah, yang tidak berkeinginan kecuali beliau berkeinginan seperti apa yang datang dari para ulama besar. Oleh karena itu beliau juga berlepas diri dari penyakit tasbih menyerupakan Allah dan makhluk, atau menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki isi yang ini sama sekali tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis-hadisnya. Sebelum kita menutup sesi kita di malam hari ini dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengambil dari beberapa ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang akidah beliau dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam muqaddimah al-aqidah al-wasatiyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min al-iman billah الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تنفيذ. لأن ترى بذلك الإيمان سبحانه وتعالى الله على نفر الإيمان dengan apa yang Allah سبحانه وتعالى sifatkan dirinya di dalam kitabnya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa merubah-rubah makna dari kata tersebut dan tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan Allah azza wa jalla dengan siapapun dan apapun dari makhluknya. Bal yu'minuna bi anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Namun mereka beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fala yakuna amma wasafa bihi nafsuhu. Maka ahli sunnah mereka tidak mengingkari, mereka tidak menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wala yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'ihi. Walau dihina fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka tidak mengubah-ubah firman Allah dari makna-makna yang sebenarnya, dan mereka tidak melakukan ilhad, tidak menyimpangkan nama-nama Allah. Demikian pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makna yang sebenarnya. Walau menerima sifat-sifat ini, sifat-sifat khalqih, dan mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la utu'a lahu wa la yinda lahu. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang menyamainya, yang serupa dengannya, dan tidak ada tandingnya baginya. Wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh dikiaskan Allah azza wa jalla dengan makhluknya. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Sebab Allah azza wa jalla lebih mengerti tentang dirinya dan yang lain. Wa asdaqu qailan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling jujur dalam firman-Nya dan paling baik dalam penyampaian firman-Nya dari makhluknya. Tumma rusuluhu shadiquna musaddaquna. Kemudian Rasul-Rasul Allah, mereka adalah orang-orang yang jujur dan dibenarkan apa yang mereka sampaikan. bikhilafil ladzina yaquluna alaihim ma la ya'lamun. Berbeda halnya dengan mereka yang mengada-ada atas Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang mereka tidak berilmu dengannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Maha suci Allah Rabbul Izzah dari apa yang mereka sifatkan dan keselamatan terhadap para rasul. Disebutkan keselamatan terhadap para rasul menunjukkan bahwa para rasul mereka menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar penyebutan, dengan sejujur-jujur ucapan, dan mereka menyifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar sifat. Inilah keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau sangat jauh dari keyakinan musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada keyakinan mujassimah yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jasmani seperti halnya makhluk. Yang jadi permasalahan ketika ahli sunnah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mencintai, Allah yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang-orang yang berbuat kebaikan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun karena Allah azabnya menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun. Allah Subhanahu wa ta'ala marah karena disebutkan oleh Allah azza wa jalla, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana wa a'tana 'adaban alim." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, maka dia kekal di dalamnya, dan Allah marah. Ghadib Allah, Allah marah kepada dan Allah marah, dan Allah telah menyiapkan baginya azabnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat terhadap dirinya sendiri sifat marah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yabhathullahu ila rajulin yaqtulu ahluhu man afa kullah yadkhulani jannah." Allah azza wa jalla tertawa kepada dua orang hamba yang saling bunuh membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Dalam diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dua orang yang saling membunuh yang satunya muslim ikut berjihad melawan orang kafir, yang kafir ini membunuh si muslim, maka dia mati syahid. Yang kafir ini setelah dia dibunuh seorang muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala beri hidayah, maka dia pun masuk dalam Islam dan dia ikut berjihad jalan Allah dan juga meninggal dalam jihad yang berpergian. Sebagai seorang kafir, dua-duanya menjadi ahli jannah. Padahal kedua-duanya saling membunuh. Allah tetap. Dan nyatanya dari sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Karena mereka berarti kalian musyabihah. Kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa kalian menetapkan Allah tetap? Kenapa kalian menetapkan Allah mencintai? Kenapa kalian menetapkan Allah itu marah? Allah itu turun. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari sisi mana? Katakan kepada mereka, dari sisi mana Ahlus Sunnah menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya? Kita menetapkan sifat sifat ini, namun tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena mereka menetapkan sifat sifat ini, Allah marah, Allah tertawa, Allah mencintai, Allah turun, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekedar menetapkan sifat, maka itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti kalian wahai Asy'ariyah, wahai Maturidiyah, kalian juga musyrikin. kalian juga bukan pihak, kalian juga bukan sinar, menyerupakan Allah dengan makhluk. Loh, kenapa begitu? Iya, karena kalian menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat mendengar. Allah itu memiliki sifat melihat. Sama, manusia juga melihat dan melihat. Berarti kalian bukan pihak, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh tidak, kata mereka. Kami menetapkan Allah itu memiliki sifat mendengar dan melihat, tapi sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Sifat melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Kalau begitu sama, kami pun demikian. Allah turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Apa bedanya? Jangan memilah-milah dan memilih dalam menetapkan sifat. Kalau sifat ini tak apa, jadi diopakan Allah dengan makhluk. Nah, sifatnya yang Anda pun menetapkan, seharusnya kalau Anda menuduh ahli sunnah musyabihah, kalian juga musyabihah. Karena kalian menetapkan Allah Subhanahu wa Taala mendengar, melihat, memiliki kudrah. Manusia juga demikian. Kalau kalian mengatakan bahwa sifat-sifat yang kami tetapkan, memang kami menetapkan itu sifat Allah, tapi sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sama, ahli sunnah juga begitu. Kami menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Taala, namun tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Oleh karena itu ahli sunnah memiliki ra'ya al-kalam fi ba'dhi sifat kal-kalam fi ba'dhi al-akhar. Berbicara tentang sebagian sifat Allah sama seperti membicarakan sebagian sifat-sifat Allah yang lain. Jangan dibedakan. Kalau menetapkan sifat ini secara akal, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau menetapkan sifat ini secara akal, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan demikian. Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Taala memiliki tangan. Nah, kenapa kamu mengingat Allah tidak punya tangan? Mengingat ayat Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Allah bahwa Allah turun ke langit dunia. Bahwa Allah turun ke langit dunia. Tidak menetapkan. Mereka mengatakan Allah tidak turun. Ya berarti menetapkan kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy. Maka tidak menetapkan. Dan makna istiwa adalah al-ulu wal-irtifa. Allah Maha Tinggi. Tapi mereka kalau menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala itu beristiwa, berarti menetapkan bahwa Allah itu duduk di atas arasy, yang berarti kalau arasy itu hilang, maka Allah jatuh. Nauzubillah. Ini karena pemahaman. Ya. Setiap mendengar kata turun, mendengar kata tertawa, itu selalu yang dipahami makhluk. Ini masalahnya. Sehingga para ulama memperumpamakan mereka ini seperti orang buta. Orang buta ini tidak pernah melihat dunia. Jadi dia buta sejak lahir. Suatu ketika dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk melihat dunia walaupun sekejap. Yang penting saya lihat dunia itu seperti apa. Akhirnya kita buka. Dia pun sempat terbuka matanya, matanya mulai sempat melihat dunia. Ketika dia membuka matanya, kebetulan di hadapannya ada seekor ayam. Lalu saya tertutup, tertutup kembali. Dia hanya melihat seekor ayam. Ketika terbuka matanya, lalu saya tertutup. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan badannya, mobil si bulan baru beli mobil, yang diingat ayam. Mobil itu seperti ayam, ada ekornya, ada ayam jago. Dan kalau besok aku di sisi orang baru beli motor baru, yang paling baru keluar paling baru, bagaimana? Kalau itu seperti ayam. Karena dia lihat, si bulan baru beli rumah mewah, Islam. Bayangannya ayam. Karena ketika dia melihat putihnya, dia biasa ayam. Dia tidak ada ayam. Seperti inilah perumpamaan orang-orang yang ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, yang dibayangkan apa yang dilihat. Ketika menetapkan Allah menyatakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dirinya, dan Allah lebih mulia tentang dirinya daripada yang lain. Bagaimana dengan Rasul pada? Kedua, karena Allah terbentang, yunfiqu fi kulli syai'. Allah Azza wa Jalla memberi nafkah dan rezeki kepada siapa saja Allah kehendaki dari hamba-Nya. Bayangannya kalau ditetapkan Allah memiliki dua tangan, itu bayangannya makhluk manusia punya tangan. Siapa yang mengatakan itu akal kita, akal manusia yang sangat mudah. Jangan setiap kali menyebut ayat tentang sifat selalu bayangkan kepada makhluk. Kalau begitu kalian juga musyabihat, kalian menetapkan Allah memiliki sifat mendengar dan melihat, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kalian menuduh ahli sunnah musyabihat, maka kami juga bisa menuduh kalian sebagai musyabihat. Kalau kalian mengatakan bahwa kami menetapkan sifat ini, namun kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk, maka begitu pun kami ahli sunnah as-salafiyah, kami menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Namun kami tidak menyamakan Allah tersebutnya dengan siapapun dan apapun dari makhluk. Saya kira ini ma'asyiral khotimah untuk penjelasan kita di malam ini, dan insyaAllah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua kesempatan hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Pantas bagaimana menanggapi orang yang mengatakan bahwa anda Wahabi? Ini Wahabi belum dikasih dulu. Kita masih menjelaskan tentang syarat ya. Namun seringkali Wahabi itu diidentikan dengan Salafi. Salafi Wahabi. Dan Ahlu Sunnah tidak pernah mengatakan diri mereka Wahabi. Ini hanya penistaan atau penyebutan nama yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah Salafiyah yang tidak senang kepada dakwah Salafiyah dengan tujuan tadkhiru nas'il haq, menjauhkan manusia dari al-haq. Yang mereka maksudnya Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, seorang yang berakhidat Salafiyah dalam kitab-kitab yang menunjukkan bahwa dia seorang Salafi rahimahullah ta'ala. Tidak ada yang boleh sampaikan kepada umat ini kecuali qala Allahu qala Rasuluh. Qala Allahu qala Rasuluh. Beliau mengajarkan umatnya, beliau mengajarkan kaum muslimin untuk menjadi seorang yang muttabi Alkitab Sunnah, mengikuti Alkitab Sunnah. Buka kitab beliau. Tidak kitab beliau. Sebagai contoh kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah ala al-hadith. Perhatikan, tidak ada yang disebutkan kecuali qala Allah qala Rasul. Qala Allah qala Rasul. Sedikit penjelasan dari yang beliau nukil dari para ulama besar. Dan Ahlu Sunnah bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. As-Salafiyah bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salah seorang di antara ulama'ul muslimin yang berjalan di atas manhaj salaf. Sebagaimana para ulama yang lain. Para ulama yang banyak dari ulama yang berjalan di atas manhaj salaf. Di antara Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama beliau banyak di Bali. Dituduh dengan berbagai tuduhan. Dituduh suka mengkafirkan orang lain. La haula wala quwwata. Beliau tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadu hadu ikutun salihin. Wahai kalian yang menuduh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa beliau suka mengkafirkan orang lain, mana bukti? Iya, harus pakai bukti. Apa kemudian sikap sahabat ilmiah jarangnya mungkin-mungkin. Kalau saudara mendengarkan orang lain mengatakan, enggak, sama juga. Tanpa membedakan mana kemungkinan ilmiah, mana kemungkinan yang otentik, mana kemungkinan yang apa. Dan tak bukti. Ada yang dulu Muhammad Zawahat Wa'an Khawarij dan akan bukti bahwa pemikiran ini pemikiran Khawarij. Namun seperti itu. Sekian banyak perusahaan dan fitnah yang disematkan kepada wilayah yang ini berubah diri. Wahabi ini pun kalau disahkan kepada Muhammad Wahab, yang Wahabi itu penisbatan kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab salah satu dari nama Allah SWT. Al-Wahhab. Kalau kepada Muhammad bin Wahab maksudnya Muhammadiyah, itu lebih tepat. Muhammadiyah. Maksud Muhammad maksudnya mereka Muhammad bin Wahab. Al-Wahhab nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahhab sebagaimana kita sebutkan Ahlul Sunnah tidak punya iman kecuali Rasulullah SAW. Selain dari Rasulullah, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Walaupun Muhammad Madura, walaupun Ibn Taymiyyah, namun Ahlul Sunnah memuliakan para ulama. Dan apabila mereka keliru, mereka berada di antara satu dan dua paham. Tidak akan menghakim pesyarah pasal pada wajah apa ya apa pada wajah yang berwahid. Apabila seorang hati beristihad dan dia benar pada dua pahala terkulit apa satu pahala, maka para ulama ahli beristihad antara satu dan dua pahala. Apakah ada wahabi? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya wahabi. Saya salafi. Saya salafi. Saya salafi. Karena itu penisbatannya memang syariat. Adapun penisbatan Wahabi sekali lagi hanya penyebutan orang-orang yang menulis sejarah Muhammad bin Abdul Rahimahullah. Ada seorang yang mengaku Salafi tapi tidak memiliki tahdid memperoleh umat dari wajib pesanan padahal seorang tersebut mampu melakukannya atau memiliki hutan alam. Apakah tersebut bisa mengeluarkan orang tersebut dari kalangan Salafi? Masyaallah subhanallah, tahwil itu hanya disyariatkan. Tahwil itu datangnya dari Allah memberi peringatan kepada manusia dari kesalahan. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya dari Rasulullah SAW. Kalau mengikuti aturan ibadah jangan senang-senang. Hah? Salat iya, puasa iya, mengajak kepada yang baik-baik, dia memberi peringatan dari kejahatan, enggak. Jangan gitu. Itu mana dari mana? Menerima sebagian syariat Islam, menolak sebagian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Huwa alladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan. Di dalam hati mereka terdapat penyimpangan. Mereka ini suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat yang maknanya bisa dibawa kepada apa yang mereka inginkan dari hawa nafsu. Tujuannya adalah mencari-cari penahwian dan mencari fitnah. Ketika turun ayatnya Rasulullah SAW dan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mengatakan fa'idha ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu wa ulaika alladzina sami'u wa ata'u. Apabila engkau melihat orang-orang yang suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya bisa dibawa kepada apa yang mereka ini, maka mereka itu yang disebut oleh Allah. Hati-hati kalian dari mereka. Itu tahdzir namanya. Tahdzir. Dan berapa banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya mengandung tahrir dari kaum musyrikin, tahrir dari ahlul kitab, tahrir dari orang-orang tertentu. Demikian pula hadisnya Nabi SAW, tahrir dari Qadariyah, tahrir dari Khawarij, banyak ya. Demikian pula dari ucapan as-salam, dari ucapan as-salam generasi terbaik, banyak as-salam tentang masalah tahrir. Sehingga tahrir itu harus ada, tidak mungkin bisa. Bahkan kepada orang-orang yang mengingkari tahrir, mereka juga mentahrir. Ada yang menamakan Ahlus Sunnah itu jamaah tahrir. Jadi JT itu ada dua, ada jamaah tahrir, ada jamaah tahrir. Cuma jangan berlumi mereka. Nah, dia mentahrir, dia mentahrir, jangan menghiraukan mereka, mentahrir. Jadi dia JT itu kalau namanya benar. Dan tahrir itu amalan yang mulia. Baca kita Al-Ijma' Al-Ijma' ala Al-Hajar wa Al-Tahrir min Ahli Bid'ah wa Ahwa yang kita sore Fadilah tu Syekh Khalid bin Bahar Al-Fabiri Hafizullah Ta'ala. Di situ beliau menukil para ulama ussalaf, sikap-sikap mereka yang mentahrir dari berbagai penyimpangan dan bid'ah. Kecuali, berarti ada pengecualian. ada dalil yang menunjukkan dikecualikan dari kata kullu. Kalau tidak pengecualian, kembali kepada keumuman kullu. Tidak boleh kemudian seorang mengecualikan sesuatu tanpa dalil. Itu jelas. Jadi kullu itu semua ahli bahasa, ahli bahasa Al-Quran kullu istidrak menunjukkan seluruhnya. Kullu man 'alaiha fani. Semua apa yang ada di dalam tanah ini akan sirna, akan punah, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, tidak boleh mengeluarkan dari kata kullu kecuali dengan dan Rasulullah SAW menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau diterjemahkan dengan sebagian, sebagian bid'ah itu sesat dan sebagian kesesatan itu di neraka, berarti ada sebagian kesesatan di surga. Itu menunjukkan mati di neraka. Kemudian yang kedua, bahwa dalam istilah-istilah syariah Al-Quran dan Sunnah itu harus dipahami berdasarkan istilah syar'i. Jangan dipahami secara hakikat lugawinya. Jadi hakikat, ya hakikat itu adalah hakikat lugawiyah, hakikat rufiyah, hakikat syar'iyah. Membawa setiap istilah itu pada tempatnya. Ada istilah bahasa, ada istilah urfi, kebiasaan, ada pula istilah syar'i. Saya beri contoh juga dalam bahasa Indonesia. Orang Balikpapan, kalau dia ke Jawa misalnya, dia bercerita, saya dari satu tempat ke tempat yang lain setiap hari naik taksi. Naik taksi. Kata orang Jawa, hebat sekali ini orang, kaya betul, tiap hari naik taksi. Ternyata taksi yang dimaksud kalau di Balikpapan itu angkot. Kalau taksi, taksi itu mereka mengadakan taksi argo. Kalau angkot mereka sebut taksi. Orang Balikpapan kaya-kaya, kemana-mana naik taksi. Itu istilah dalam bahasa kita pun ada, ya, perbedaan daerah, satu kata berbeda, penggunaan berbeda, pemahaman dalam bahasa pun begini, dalam bahasa pun begini. Makanya dalam kitab-kitab fikih, ketika membahas sebuah permasalahan itu seringkali membahas sebuah kata ditinjau dari sisi bahasa dan ditinjau dari sisi istilah syar'i. Ini harus dipahami masing-masing pada tempatnya. Istilah sholat misalnya, apa itu sholat? Perjelas dulu sholat yang anda maksud secara secara bahasa. Kalau sholat secara bahasa maknanya doa. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Lima waktu salat asar dia berdoa. Selesai. Kamu sudah salat? Sudah. Kenapa? Ini kan. Ini dia salat. Hah? Maksudnya dia berdoa. Salat itu kan doa. Nah, dalam bahasa Arab salat bermakna doa. Maka saya sudah salat. Enggak perlu mesti. Tidak perlu ada rukun dan sujud. Kita mana? Ini kesesatan. Ini kesesatan. Memahami istilah syar'i dibawa kepada mana? Bahasa. Istilah syar'i sholat adalah ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, ihram, diakhiri dengan salam, dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Puasa secara bahasa dan imsak menahan diri. Menahan diri. tidak ngomong keahlian, itu puasa secara bahasa. Dan Maryam alaihi salam sebagaimana disebutkan oleh Allah azza wa jalla, kiamatan inni nadzarul rahman sawman falan tukallima yawma insiya. Aku bernada pada hari ini saum, bersaum, saya tidak akan berbicara kepada siapapun dalam manusia. Berartinya saum, berpuasa, tapi secara bahasa. Kalau tiba bulan Ramadan di siang hari ada orang makan minum di siang hari, dia kata, kamu tidak berpuasa. Dia kata, saya berpuasa, yang penting saya tidak mukul orang, saya menahan diri dari memukul orang, maka saya berpuasa. Karena siang dalam bahasa artinya bisa menahan diri, tidak matahari anda sesat karena anda telah meninggalkan kewajiban yang dimaksud puasa. Puasa syar'i, menahan diri dari sesuatu yang khusus, mulai dari terpilih yang tidak dapat hingga terbenamnya. Masa demikian pula bid'ah. Istilah bid'ah itu ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau bid'ah secara bahasa, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang mubah, ada yang haram, bahkan ada yang wajib. Itu bid'ah secara bahasa. Oleh karena itu ada di antara ulama yang membagi-bagi bid'ah sesuai dengan hukum, lima hukum dari hukum tadi, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, yang mubah. Tapi dimaksud bid'ah secara luas, secara bahasa. Adapun kembali kepada istilah syar'i yang dimaksud dengan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh para ulama bid'ah thariqatun fid din mukhtara'ah bidhahir syar'iyyah yuqsad bi suluki 'alayha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah azza wa jalla, sebuah metode baru dalam mengamalkan agama yang dimaksudkan untuk menyanyi mengimbangi syariat yang ada, yang seorang bertujuan ketika melakukannya berlebihan dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya sesat. Maka itulah yang dimaksud oleh para ulama bahwa semua bid'ah itu sesat, maksudnya bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa ahna hadan, semua bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya. Itu dalam bahasa ad-din, agama. Ini masyarakat Allah. Adapun berkata Umar bin Khattab, ni'matul bid'ah tu hadhi, sebaik-baik bid'ah ini. Beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah ini, maksudnya ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin yang terpisah dalam mengerjakan salat al-lail di bulan Ramadan di angkat satu imam. Nah saya ditanya, di bulan Ramadhan satu imam, lalu kemudian seluruh kaum muslim bermakmum kepada imam tersebut, apakah ini ajaran baru di dalam umat? Iya. Hadis-hadis dan pembahasan di Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa beliau melakukannya. Semalam, dua malam, tiga malam beliau keluar memimpin sholat pada di bulan Ramadhan sebagai pembrudak masjid. Akhirnya malam berikutnya Nabi SAW tidak keluar. Di subuh hari beliau keluar lalu menjelaskan, saya khawatir jangan sampai dianggap bahwa ini adalah perkara yang wajib atas kami. Makanya tiga kali Nabi SAW kekhawatiran menjadi sesuatu yang dianggap wajib. Dan belum lagi dihidupkan sampai pada masa Abu Bakar sendiri kepada Allah SWT belum sempat dihidupkan karena kesibukan pemerintah pada saat itu menghadapi orang-orang murtad, orang-orang yang tinggal di Baghdad, melanjutkan pasukan yang akan dikirim oleh Nabi SAW, namun beliau meninggal lalu dilanjutkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba pada masa tidak apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada kesempatan sekian lamanya sehingga seakan-akan ini baru. Sehingga Umar mengatakan, nikmatil bid'ah tu hadhi, ini sebagai bid'ah. Jadi seakan-akan menjelaskan sesuatu yang baru secara bahasa, namun bukan bid'ah di dalam agama Allah, karena asal hukum syariatnya memang ada dikerjakan oleh Nabi SAW. Jadi pahami perkara bulan maksud. Lalu bagaimana dengan Uthman bin Affan yang mengumpulkan mushaf? Sekarang Uthman itu dari mana? Apa beliau? Minal khulafa'ir rasyidin yang disebutnya oleh Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Uthman bin Affan bagian dari apa? Al-Khulafa'ir rasyidin yang kita dianjurkan untuk mengikutinya berdasarkan perintah dari Nabi SAW. Iya. Jadi dari sisi mana bid'ahnya? Dari sisi mana bid'ahnya? Jadi disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an, kami lah yang akan menjamin terkumpulnya Al-Qur'an Karim. Dan terjadi pada masa kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Lalu kemudian pada saat terjadinya khilaf perselisihnya manusia dalam membaca Al-Qur'an Karim, ada yang membaca dengan bahasa Quraisy, maka Uthman bin Affan beliau pun memerintahkan beberapa sahabat untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulkan, apabila terjadi perselisihan maka disatukan dalam bahasa Quraisy, lalu ditetapkan yang kita kenal dengan mushaf tersebut dan dibakar di mushaf-mushaf yang lain menjadi masalah. Dan ini termasuk di antara sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Oleh karena itu para sahabat tidak ada yang mengingkar, tidak ada mengingkar. Wallahu a'lam. Jadi dari sisi mana kembali katakan bid'ah? Bid'ah itu misalnya ini sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita untuk bersholawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para sahabat, mereka orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, tapi mereka bukan orang-orang yang lancar untuk membuat syariat. Ketika turun ayat ini, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pada ayatnya kita bersalim alaihi. Bagaimana kita bersalim alaihi? Wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada mu. Kami tidak tahu. Tapi bersalam kepada mu kami tidak tahu. Tidak ada satupun dari kalangan para sahabat ketika turun ayat ini mereka membuat jenis salawat sendiri. Makanya tidak ada salawat gubahan Abu Bakar Siddiq, salawat karya Umar bin Khattab. Nah, dan mereka bertanya kepada Rasul, bagaimana cara bersalawat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya apa yang kita sebut salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tasawuf. Itulah salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salawat Tolaan Badru Alina, tidak ada salawat Ala Yasin Habibillah, Ala Tuhan Rasulillah, atau salawat Nabi. Itu yang baik. Nabi SAW mengajarkan kepada salawat yang disyariatkan, jangan kita melampaui apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Kalau para sahabat mereka tidak berani membuat buat salawat, padahal mereka adalah orang yang paling fasih dalam masalah, gimana tidak berani membuat salawat yang tidak di tetapkan oleh Rasulullah SAW? Itu salah satu contoh. Ada pembelajaran dunia yang